Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa berguna untuk menjalani hari-hari ini, ilmu yang bisa menjadi keuntungan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang hanya sekedar teori dan tidak ada pengejawantahkan dalam kehidupan nyata. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita ketika kita dengan penuh kekurangan masih harus tertatih-tatih dalam mengamalkan ilmu. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk bersua kembali dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, untuk bersama dengan Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik di dunia, dan dengan taufik dari Allah memberikan pencerahan kepada jutaan orang, jutaan umat, bahkan mungkin miliaran kalau bisa sampai titik tersebut. Banyak orang berubah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala lalu membaca dan mempelajari kitab ini. Banyak orang yang tidak berakhlak atau tidak bermoral menjadi berakhlak dan bermoral dengan taufik dari Allah lalu mengkaji buku ini. Ini buku yang sangat fenomenal dan bersyukurlah ketika kita bisa mempelajarinya dengan upaya dan effort yang sangat sangat mudah dibanding para ulama dulu. Dan kalau kita tidak pintar-pintar bersyukur, inna adzabillah syadid, Allah menyatakan azabku sangat pedih. Maka marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dan terakhir marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis yang keempat dalam kitab Al-Yakin dan Tawakal, ya, Tawakul atau Tawakal. Hadis yang simpel, sederhana, tapi sangat menarik, jamaah. Memahaminya tidak pelik, tidak jelimet, unik juga. Mungkin di antara kita baru pertama kali membaca hadis ini, tapi sangat, sangat, sangat real, sangat implementatif, sangat bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Dan ini kunci, salah satu kunci bahagia, salah satu kunci bahagia dalam hidup. Mari kita langsung saja bersama Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika Imam Nawawi menyampaikan an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yadkhul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatil tayr, akan masuk ke dalam surga orang-orang atau kaum-kaum yang hati mereka seperti hati seekor burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti hati seekor burung. Simple, sederhana. Pernah dengar hadis ini? Paham hadis ini? Yang melihara burung di rumah siapa? Mengerti gak hadis ini yang melihara burung di rumah? Yang ringtone-nya burung? Gak ada juga. Ini hadis luar biasa. Hadis menarik. Dan kita akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita memahami hadis ini, lalu kita dengar keterangan para ulama kita dalam hadis ini. Hadirin Allah muliakan, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah, yang pertama, salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan kabar gembira, memberikan kabar gembira. Jadi salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan kabar gembira, memberikan harapan. Seperti hadis ini, akan masuk ke dalam surga orang-orang atau kaum yang hatinya seperti hati seekor burung. Ini kabar gembira bahwa akan ada yang masuk surga. Ini memberikan harapan. Dan hadirin Allah muliakan, inilah tugas dan konsep dan hobi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu mengikuti nabinya, nabi mereka sama-sama suka memberikan kabar gembira, sebagaimana memberikan peringatan agar saudaranya tidak jatuh ke dalam maksiat. Allah berfirman mengenai hal ini dalam surat Al-An'am ayat 48. Surat Al-An'am ayat 48. Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirin wa mundzirin." Dan tidaklah kami utus para rasul itu kecuali untuk memberikan kabar gembira, tapi juga di waktu yang sama memberikan peringatan. Illa mubasysyirin wa mundzirin. Jadi memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Lihat. Kabar gembira di sini adalah bagaimana masuk surga. Bagaimana sebagaimana sabda Nabi SAW, ada yang masuk surga orang yang hatinya seperti burung. Dan lihat ayat ini. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah juga mengatakan barang siapa yang beriman dan memperbaiki diri, maka tidak ada khawatiran, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lihat, ini pelajaran. Kalau kita tidak ingin sedih, kalau kita tidak ingin khawatir, maka setiap hari itu harus kita isi dengan iman dan memperbaiki diri. Iman memperbaiki diri. Iman memperbaiki diri. Dan firman Allah ketika Allah mengatakan wa aslah dan melakukan perbaikan, itu menunjukkan tidak ada di antara kita yang sempurna. Kalau kita sempurna, maka mungkin ayatnya faman amana wastaqama 'alal kamal, misalnya gitu. Barang siapa yang beriman dan mempertahankan kesempurnaannya, tidak. Allah mengatakan wa aslah dan mengadakan perbaikan. Perbaikan buat diri kita, buat keluarga kita, buat rumah tangga kita, buat lingkungan kita. Lakukan perbaikan. Jadi ketika kita merasa kita berbuat salah, kita melakukan kekeliruan, atau ketika kita tergelincir dalam dosa, kita masih bisa bahagia kok, jemaah. Kalau masa lalu kita kelam, kita masih bisa hidup tenang dan tidak sedih. Kuncinya apa? Beriman dan lakukan perbaikan. Beriman dan lakukan perbaikan. Iya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita masuk ke poin, ke inti poin atau hadis ini. Coba kita hadirkan lagi redaksi hadisnya. Yadkhul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair. Akan masuk surga orang-orang yang hati mereka seperti hati seekor burung. Pertanyaan, kenapa hati seekor burung? Kenapa enggak yang lain? Kenapa hati seekor burung? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan ini diulas oleh para ulama. Kenapa hati seekor burung? Ada apa dengan burung? Dijelaskan oleh para ulama kita, jemaah yang Allah muliakan, yang pertama ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad bahwa hati burung itu atau di kenapa hati burung yang diangkat? Karena hati burung itu ada kelembutan, ada riqah. Jadi ada kelembutan. Ada kelembutan. Jadi yang pertama, karena kelembutannya. Jadi karena kelembutannya, maka disamakanlah hati orang-orang beriman dengan hati seekor burung, atau memacu kita untuk memiliki hati seperti seekor burung. Karena hati mereka, atau hati mereka, hati burung itu punya kelembutan. Jadi yang pertama karena kelembutannya. Makanya orang-orang Yaman itu mengatakan araqqu quluban wa adafu afidatan. Hati burung itu hati yang termasuk hati yang paling lembut. Dan hati yang paling sensitif itu burung. Hati yang paling lembut dan hati yang paling sensitif, atau di antara hati yang paling sensitif itu adalah hati burung. Jadi hadirin Allah muliakan, itu hal yang sangat menarik. Dan kita perlu ketahui bahwa burung itu tercatat di dalam sejarah memiliki pengalaman yang panjang dan sejarah yang panjang dalam kedekatannya bersama manusia. Jadi salah satu hewan yang dekat sama manusia sepanjang sejarah itu diantaranya burung. Dan mereka mudah beradaptasi dengan manusia. Dan bahkan dalam literatur itu bisa dikatakan sejak 4.000 tahun yang lalu itu sudah dijadikan hewan peliharaan oleh manusia. Senang manusia sama burung. Seperti apa? Merpati, terus paruh bengkok ya, kakatua, nuri, dan lain-lain. Dan jamaah sekalian Allah muliakan, dan salah satu kebersamaan yang terlama dalam sejarah antara manusia dengan binatang itu adalah falconry. Ada yang tahu gak falconry itu apa? Falconry itu berburu dengan burung pemangsa. Jadi itu termasuk salah satu kegiatan tertua di dunia dalam literatur. Dan kebersamaan antara manusia dengan burung. Dan untuk bisa melakukan falconry, itu burung harus dilatih, jemaah. Dan pada saat melatih burung untuk bisa berburu bareng, itu burung gak bisa dikasari. Burung tuh gak bisa dikasari. Karena itu tadi, lembut gitu hatinya. Jadi hatinya lembut. Dan antum, kita bisa cross-check ke ahli burung gitu. Yang pakar burung itu bisa dicek. Burung itu ketika dididik gak bisa dikasari. Harus dilembut, lembut, lembut. Kalau dikasari dia gak bisa jadi parter untuk melakukan perburuan. Jadi benarlah kata orang-orang Yaman, araqqu quluban. Burung itu salah satu makhluk yang, atau binatang yang hatinya paling lembut. Hatinya paling lembut. Hatinya paling lembut. Dan kata para ulama khusyuk dan sariul istijabah, jadi cepat merespon. Salah satu kehebatan burung itu cepat banget merespon dan sangat bisa menangkap panggilan atau tanda atau sign yang disampaikan. Dan burung itu bersih dari kekerasan ya, karena hatinya lembut, jadi bersih dari kekerasan hati. Makanya kan nggak bisa di, tadi kita kata nggak bisa dikasari burung itu. Makanya kata Allah salimatun minal gilat wa shidda wal qaswa. Jadi poin pertama jemaah sekalian Allah muliakan, kenapa penduduk surga itu hatinya seperti burung, hatinya seperti burung, itu berarti orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang di dunia hatinya lembut dan tidak keras. Hatinya lembut dan tidak keras. Dan ini PR kita. Kalau kita ingin masuk surga, lembutkan hati kita. Karena Nabi mengatakan, hati mereka seperti hati burung. Harusnya hati lembut. Hatinya adalah hati yang lembut. Tidak kasar, tidak keras. Makanya hadirin Allah muliakan, musibah terbesar di dalam kehidupan itu bukan kemiskinan, itu bukan positif COVID-19. Musibah terbesar dalam hidup adalah memiliki hati yang keras. Memiliki hati yang keras. Memiliki hati yang keras. Kata Malik bin Dinar, arba'un min ilmi syaqawah. Ada empat hal yang kalau kita miliki, kita akan sengsara. Jadi kalau empat hal ini, salah satunya aja ada pada diri kita, kita sengsara. Salah satunya ada pada diri kita, kita sengsara di dunia. Kita menderita di dunia. Walaupun tidak ada tekanan hidup, walaupun hidup kita relatif lancar-lancar aja, walaupun dari kita lahir sampai kita mana, kita kaya terus, gak pernah jatuh miskin, gak pernah ngerasain hidup susah, gak pernah kepanasan. Kalau punya satu dari empat hal ini, yang pertama apa? Qaswatul qalbi, hatinya keras. Hatinya keras. Yang kedua, jumudul ain, cara melihat itu jumud gitu, artinya hanya terpaku pada satu titik. Gak luas kalau memandang sesuatu. Gak luas dalam melihat sesuatu. Hanya satu titik. Dan itu monoton demikian. Makanya kan kita jelaskan hidup itu seni melihat. Bagaimana kita melihat sebuah kejadian? Bagaimana kita melihat sebuah musibah? Bagaimana kita melihat sebuah nikmat? Bagaimana kita melihat sebuah kesulitan? Atau bagaimana kita melihat sebuah kemudahan? Kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita akan sengsara. Yang ketiga, tulul amal. Terlalu panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Akhirnya gak bertobat. Akhirnya gak memperbaiki diri. Oh nanti, oh nanti, oh nanti, oh nanti. Terlalu panjang angan-angan. Oh nanti aja, aku mau tobat 1 tahun lagi. Kalau hidup 1 tahun lagi. Aku mau tobat 5 tahun lagi. Kalau masih hidup 5 tahun lagi. 1 hari sebelum 5 tahun berikutnya meninggal. Nasallahu salallahu afiyah. Terus yang terakhir, al-hirsu ala dunia, ambisi terhadap dunia, terlalu bersemangat terhadap dunia. Itu empat yang paling menyedihkan. Empat yang paling menyedihkan, ya, atau membuat kita sengsara di dunia. Dan ulama kita mengatakan seperti Hudzaifah al-Mar'ashi, mabtuliya ahadun bi musibatin a'zam alaihi min qaswati qalbihi. Tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba yang lebih parah daripada hatinya keras. Tidak ada yang lebih parah daripada hati keras. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar zaman sekalian menyatakan bahwa kerasnya hati itu dosa besar. Minal kabair, dosa besar. Hati keras gitu. Enggak terima kebenaran, enggak terima masukan. Gak ada rasa empati, gak tersentuh ketika membaca Al-Quranul Karim. Ketika sholat, ketika sujud, bahkan sebagian di tempat terbaik aja gak ada pengaruhnya. Ibadah di Masjidil Haram gak ada pengaruh sama sekali. Hatinya keras. doa di Arafah gak ada pengaruhnya sama sekali. Subhanallah. Gak ada pengaruhnya. Benar-benar Allah keraskan hatinya. Benar-benar Allah keraskan hatinya. Dan itu fatal sekali. Dan benar-benar kalau Allah, kalau hati kita keras hadirin, itu kita bisa sampai pada titik luar biasa. Nas'alallahu al-'afwa wal-'afiyah. Nas'alallahu al-'afwa wal-'afiyah. Semoga Allah lindungi kita dan memberikan keselamatan. Allah firmankan tentang kekerasan hati dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Lalu atau saya bacakan. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaku fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Lalu hati-hati kalian menjadi keras setelah kejadian tersebut. Jadi setelah itu, setelah kejadian itu, hati-hati kalian menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi. Seperti batu atau lebih keras lagi. Jadi Allah katakan hati itu bisa keras seperti batu atau lebih keras dari batu. Lalu Allah jelaskan, padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, dan semuanya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu aja itu bisa terbelah. Batu aja bisa meluncur jatuh. Dan semuanya itu karena takut kepada Allah. Lah kok hati Anda tuh gak bisa lo terbelah, gak bisa lunak, gak bisa lembut. Kata para ulama, kata Ibnu Abbas, ayat ini menunjukkan inna minal hijarati la alyan min kulubikum. Di antara batu itu ada yang lebih lunak daripada hati kalian. Allahu Akbar. Jadi ada hati manusia itu lebih keras daripada batu. Batu aja terbelah bisa. Batu aja kalau ditetesin air akhirnya bolong juga, tembus juga. Ada hati manusia enggak tembus-tembus. Dikasih ayat, dikasih hadis, dikasih nasihat, dikasih kelemah lembutan, dikasih hadiah, dikasih akhlak yang mulia, dipeluk, enggak berubah-berubah. Enggak tembus-tembus. Allahu Akbar. Semua cara udah diberikan, enggak tembus. Enggak tembus. Tetap aja enggak mau sholat, gak mau sujud, tetap aja gak mau menutup aurat, tetap saja tidak jaga lisan, tidak jaga lisan, tetap saja berpikir buruk, dan seterusnya. Gak ada perubahan, gak ada perubahan sama sekali. Batu aja tembus, ini hati gak tembus. Subhanallah. Maksiat tetap maksiat. Nas'alallahu al-'afwa wal-'afiyah. Coba kita kembali lagi ke terjemahan tadi. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, kan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, apa maksud kemudian setelah itu? Kalau katakan kemudian setelah itu hati kalian keras menjadi batu, pertanyaannya, emang ada kejadian apa sebelum hati-hati mereka itu keras seperti batu? Untuk mengetahui hal ini, coba kita buka ayat sebelumnya, ayat ke-73. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina. Jadi ini tentang Bani Israel. Jadi Allah suruh Bani Israel itu memukul mayat dengan sebagian anggota tubuh sapi betina itu. Lalu Allah hidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Allah hidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal tersebut. Allah hidupkan jemaah sekalian. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaannya. Agar kalian mengerti. La'allakum ta'qilun. Baru setelah itu hati kalian jadi keras kayak batu. Ayat 74. Jadi kata para ulama, kata Al-Imam Qatadah ketika menjelaskan masalah ini, min ba'di ma arahumullahu min ihya'il mauta. Jadi setelah Allah perlihatkan Allah mampu menghidupkan yang mati, bukannya beriman, bukannya luluh, bukannya tuh hati jadi lembut. Antum bayangin gak sih, itu orang mati hidup depan antum, orang mati hidup depan kita. Kira-kira ada orang, kita bawa teman nih, dia gak pernah sholat, kira-kira kita bawa, terus orang diperlihatkan orang mati hidup depan dia, dan waktu itu jam 1 siang, kira-kira dia langsung sholat zuhur gak? Itu orang secara umum ya, itu langsung tobat kepada Allah. Allah tunjukkan orang mati hidup depan dia. Mungkin kabur dulu kali ya, kabur gitu waktu. Tapi ketika ini Allah yang hidupkan. Tapi kalau orang hatinya keras sampai orang mati dihidupkan depan dia, gak berubah, subhanallah. Allahu Akbar. Orang mati dihidupkan depan dia gak berubah, tetap aja keras, tetap aja gak mau terima kebenaran, bahkan aw asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi hatinya. Jadi bukannya lembut luluh gitu ya, tapi tambah ngeyel gitu. Ah, mungkin itu trik kamera kali. Ah, itu settingan tuh. Sebenarnya dia enggak mati. Nah, tapi jantungnya, oh itu minum obat yang menghentikan detak jantung dalam beberapa saat aja. Pokoknya banyak banget, pokoknya ngeyelnya luar biasa. Subhanallah. Itu tuh kalau hati keras, gak bisa, masuk kanan mentok, masuk kiri mentok, atas mentok, bawah mentok. Allahu Akbar. Jangankan kalah sama burung, kalah sama batu. Makanya ada sebuah ucapan yang sangat menarik dari Sahal bin Abdullah. Kata Sahal bin Abdullah, kullu uqubatin taharah illa uqubatul qalbi fa innaha qaswah. Setiap hukuman di dunia bagi orang-orang yang beriman itu akan jadi penggugur dosa. Akan jadi penggugur dosa, kecuali hukuman yang diberikan ke hati, kecuali hukuman yang diberikan ke hati. hukuman yang diberikan ke hati adalah kerasnya hati, dan itu sengsara. Allahu Akbar. Semua hukuman, sakit, demam, miskin, dipecat, itu kalau itu fungsinya adalah menggugurkan dosa kita. Uang kita hilang, menggugurkan dosa kita. Kita dipecat, layoff, menggugurkan dosa kita. Vertigo, kita kambuh, menggugurkan dosa kita. Ada orang positif COVID, menggugurkan dosa. Harus diisolasi, menggugurkan dosa. Tapi kalau hati sudah kena, itu dosa besar. Bukan menggugurkan dosa, dosa di atas dosa. Dan ini kita lupakan. Kita pikir ujian itu hanya sekedar dimiskinkan, dibully, difitnah, dan seterusnya. Semua itu pengguguran dosa. Semua itu pengguguran dosa. Jangan sampai nyerang hati. Kalau sudah nyerang hati, semua bisa berakhir, jamaah sekalian. Dan hidup gak akan tenang. Hidup tidak akan tenang. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama kita. Sebagaimana yang tadi disampaikan Malik bin Dinar, bahwa empat hal yang membuat kesengsaraan hidup. Yang pertama, hati yang keras. Hati yang keras. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim kembali menekankan, madhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dham min qaswatil qulub wal bu'di 'anillah. Tidak ada hukuman yang lebih parah bagi seorang hamba kecuali dikasih hati yang keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah. Kesulitan duniawi kalau membuat kita dekat kepada Allah, itu nikmat, jemaah, nikmat. Kita bisa sujud, kita bisa menangis dalam sujud. Kita bisa membaca Al-Qur'an dan meresapi bacaan-bacaan Al-Qur'an. Itu nikmat. Tapi kalau udah hati yang diserang, aduh. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Semoga Allah mengampuni dan menyelamatkan kita. Kalau ingin masuk surga, milikilah hati seperti seekor burung. Dan hati seekor burung itu lembut. Lembut. Maka kita harus punya hati yang lembut. Yang sekali dikasih nasihat, nerima. Kalau benar nasihat itu merupakan sebuah kebenaran. Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Kecuali kalau ternyata misalnya masalah khilaf para ulama yang mu'tabar, yang khilafnya kuat. Maka di situ kata Imam Syafi'i, kata Al-Imam Ibn Abdul Barr, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dibuka ranah atau dibuka pintu toleransi dan diperbolehkan kita berbeda. Dan diperbolehkan berbeda artinya kita boleh tidak menerima pandangan pihak lain karena kita punya dalil juga. Kan itu maksudnya khilaf sa'ik. Tapi kalau dalilnya jelas, tidak ada khilaf, ijma, kesepakatan ulama, apa alasan kita tidak terima? Hati yang lembut, hati yang menerima, hati yang gampang dinasihati, hati yang gampang menerima kebenaran. hati yang mudah untuk diajak kebaikan, hati yang mudah untuk diajak kebaikan, hati yang enak gitu loh untuk belajar, untuk berubah, untuk berjuang. Pokoknya lembut aja hatinya tuh. Itu tadi istijabah, gampang menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita punya hati yang keras? Bisa, masih ada harapan gak sih untuk dirubah? Kayaknya hatiku tuh kayak ayat tadi tuh Pak Ustadz, kayak batu, gak bisa, kayaknya susah aja menerima kebenaran. Jamaah yang Allah muliakan, tidak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah perbanyak doa, jemaah. Perbanyak doa. Makanya kan di antara doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la istajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk. Dan salah satu penyebab hati yang gak khusyuk itu hati yang keras. Makanya walaupun dibacakan ayat Quran, gak khusyuk juga dia, gak ada pengaruhnya. Dan kita minta perlindungan, kita minta hati yang khusyuk, berarti hati yang lembut. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi kalau kita ingin hati kita lembut, menerima kebenaran, menerima firman-firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak doa kepada Allah, perbanyak doa kepada Rabbul Alamin. Lalu yang kedua, perbanyak zikir, jemaah. Perbanyak zikir. Ada seorang bertanya kepada Al-Hasan, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi. Aku mengeluhkan kerasnya hatiku. Lalu apa kata Al-Hasan, jemaah sekalian? Adinhu minadzikr. Dekatkan hatimu dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah. Itu udah cara yang sangat bagus. Makanya masih ingat surat Az-Zumar ayat 22 aja, Pak. Fawailu lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbihi. Fawailu lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang membatu hatinya, gitu bahasanya. Apakah sama orang yang menerima Islam yang Allah lapangkan, menerima kebenaran, dengan orang yang membatu hatinya? Lihat berikutnya, renungkan. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat Allah. Kecelakaan besar, kesengsaraan besar bagi orang-orang yang hatinya keras, membatu, keras dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. hadirin, kuncinya adalah mengingat Allah. Makanya Al-Azim Abadi menyatakan innal qalba innama khuliqa li'an yatakhasya libari'i. Menarik keterangan para ulama kita, mari kita simak. Kata beliau rahimahullah bahwa hati itu diciptakan dengan tujuan khusyuk dan lembut kepada penciptanya. Hati itu diciptakan tujuannya untuk khusyuk dan lembut pada penciptanya. Wayan syarih lidzalika sadar. Dan agar dada itu lapang ketika berhadapan dengan penciptanya. Wa yukdhafu an-nuru fi, dan tujuannya untuk diberikan cahaya. Makanya hati itu kan wadah. Jadi tujuan diciptakan hati itu untuk khusyuk dan lembut kepada Allah, untuk dilapangkan. Jadi tujuannya untuk dilapangkan dan wadah untuk cahaya. Fa idza lam yakun kadzalika na qasiya. Dan kalau tiga hal ini tidak tercapai, maka dia akan keras. Itu poin. Ini dalam jemaah. Dia akan keras. Kalau tiga hal ini tidak tercapai, dia akan keras. Jadi tugas kita dalam hidup adalah bagaimana tujuan ini tercapai, bisa khusyuk, terus dada tuh dilapangkan, lalu dijadikan wadah yang bersih untuk cahaya dan ilmu. Itu deh. Berat, pasti berat, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pekerjaan paling ribet di dunia. Khusyuk, melembutkan, lalu dilapangkan. Jadi dada tuh harus terus. Jadi tugas kita dalam hidup tuh melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada. Melapangkan dada. Kita melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada, melapangkan dada. Kita punya anak. Tugas kita melapangkan dada anak kita, melapangkan anak Anda. Makanya anak tuh jadi belain terus. Bela terus anak Anda atau bela terus anak kita, maka hatinya dadanya jadi sempit. Tugas kita sebagai orang tua salah satunya lapangkan dada anak kita, lapangkan dada anak kita, lapangkan dada anak kita. Tugas kita sebagai suami lapangkan dada istri kita, lapangkan dada istri kita. Buat hatinya lapang, lapang. Diajak berpikir diajak untuk mentadaburis dan membuka hatinya. Bukan dituruti terus kemauannya. Kalau kita punya metode dituruti terus kemauannya, dadanya sempit nanti. Dan begitu dada sudah terbentuk sempit, kita setengah mati jemaah. Dada lapang. Lapang. Dada itu kalau udah lapang, tekanan kayak apapun, tetap aja muat gitu. Namanya juga lapang, muat. Rumah tuh kalau lapang, mau dimasukin ratusan orang tetap aja masuk tuh. Dan tenang-tenang aja. Tapi kalau rumah tuh udah sempit, kita punya rumah tuh sempit, terus dimasuki 40 orang, 50 orang, itu di dalam rumah udah kayak oven, panas, panas, panas, panas. Oh, gerah. Baunya udah gak enak segala macam, keringetan itu. Dada tuh kalau sudah sempit, udah baru kena masalah sedikit gerah, kepanasan dan seterusnya. Tapi kalau dada itu lapang, mau masalah sebanyak apapun enak. Ada yang lari sana lah, ada yang lari sini kan. Kalau punya rumah lapang itu punya rumah 2 hektar, udah ada yang jungkir balik, ada yang main petak umpet nggak ketemu, karena 2 hektar. ada yang main galaksi lah segala macam, ada yang ngobrol. Itu tujuan hati diciptakan untuk dilapangkan, dilapangkan. Jadi terus dilapangkan, dilapangkan. Lalu dibersihkan. Lalu dibersihkan. Agar cahaya itu masuk. Karena kalau cahaya atau ilmu itu masuk dalam kondisi hati kotor, mau sebagus apapun gak bisa. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, yang pertama-tama harus kita lakukan, bersihkan hati kita. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah kepada Nabi SAW. Dan pakaianmu, maksudnya batinmu, bersihkan. Itu ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita SAW di pertama-tama kali turun. Itu ayat kloter kedua setelah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di awal surat Al-Mudathir. Ya ayuhal mudathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Bertakbirlah kepada Rabbmu dan batinmu bersihkan. Ini ayat turun sebelum Al-Quran turun berangsur-angsur selama 20 tahun. Karena dijelaskan sebagaimana ayat ini turun di tahun ketiga. Kloter kedua setelah Iqra' bismi rabbika alladzi khalaq, wahyu pertama. Jadi ini wahyu kedua. Sebelum ayat-ayat turun itu Allah minta Nabi bersihkan hatinya dulu. Kita ngaji bertahun-tahun tapi kita gak punya perhatian untuk membersihkan hati kita. Hadirin, hadirin, simpel aja analoginya gini loh. Kita punya air terberkah, air zam-zam, tapi kita tuang ke gelas yang isinya kotoran. Yang isinya kotoran. Lalu kita minum tuh enggak tuh air. Kira-kira sehat atau UGD? Padahal airnya air terberkah. Tapi begitu ditaruh di wadah yang kotor, akhirnya enggak berfungsi. Makanya semua sepakat, barang-barang yang berkelas, yang bernilai tinggi, sebelum Anda beli, Anda harus punya tempatnya dulu. Anda gak punya tempatnya, rusak tuh barang. Kita, ada orang mau beli mobil seharga 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Pertanyaan pertamanya, punya garasinya gak? Kalau gak punya garasi, lalu mobilnya ditaruh depan gang, ya satu demi satu hilang. Kalau gak hilang semuanya, satu demi satu. Malam pertama kaca spion. Nah, kaca spion mobil seharga 5 miliar kan dapat Avanza 1 mungkin. Dapat Innova 1 spionnya doang. Atau apalah. Uang stiker mobil mereka bisa sampai 100 juta. Stikernya doang. Satu-satu hilang, hilang, hilang, hilang, hilang. Dan jangan marah-marah. Kenapa ini bisa berantakan? Dia Anda gak siapin tempatnya yang proper, yang bagus. Nah, ilmu itu tempatnya hati. Bersihkan hati kita, maka hati kita jadi lembut insya Allah. Allah Ta'ala misal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua jemaah sekalian, kenapa burung? Kenapa burung? Karena kata para ulama, burung itu punya rasa takut. Punya rasa takut. Al-khuf. Burung itu punya rasa takut. Jadi kenapa burung? Yang kedua, alasannya setelah kelembutan, burung itu punya rasa takut. Iya. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita perhatikan, burung itu tidak hanya takut kepada manusia saja, tapi terhadap segala sesuatu yang dia rasa membahayakan dirinya. Bunyi keras, gempa bumi, dan seterusnya. Dan hampir semua jenis burung itu takut ketika didekati oleh pihak lain. Hampir semua jenis burung. Dan lihat ya, makanya kan terbang lagi. Burung terbang. Makanya para dibahasa para ulama dan dibahasa hadis juga, kalau ingin mengungkapkan orang yang khusyuk, orang yang tenang, apa, seakan-akan di atas kepalanya ada seekor burung. Jadi bahasa di dalam dunia apa, di dalam bahasa Arab atau di dalam dunia riwayat, kalau ingin menjelaskan tentang orang itu tenang, khusyuk, maka diungkapkan seakan-akan di atas kepalanya hinggap seekor burung. Maksudnya apa? Karena burung secara umum tidak akan hinggap kecuali di tempat yang aman dan tenang, gak bergerak segala macam. Gitu jangan. Pernah atau lagi jalan tiba-tiba burung hinggap gitu? Seru kan enggak? Kecuali kalau tuh kasih apa gitu lah segala macam. Secara umum ya, dengan keterbatasan tentu saja ilmu kami yang awam tentang perburungan, tapi secara umum adalah burung adalah salah satu hewan yang punya rasa takut. Dan begitu juga jamaah sekalian Allah muliakan, orang yang masuk surga, orang yang masuk surga adalah orang yang punya rasa takut kepada Rabbul Alamin. Rasa takut kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana surat Yasin ayat 11. Surat Yasin ayat 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang siapa yang mendapatkan pelajaran, innamatunziru manittaba'adzikra wa khasyir rahmana bilqaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innamatunziru manittaba'adzikra wa khasyir rahmana bilqaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu. Dan siapa? Wa khasyir rahmana bil ghaib. Dan yang punya rasa takut kepada Allah yang Maha ya Allah yang Rahman, walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum bimaghfiratin, dan berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Hadirin Allah muliakan, lihat Allah katakan yang bisa menerima peringatan Nabi, yang bisa menangkap peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mengamalkan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mengambil manfaat dari peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya orang-orang yang punya rasa takut kepada Rabbul Alamin. Walaupun mereka enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah, sehingga rasa takut itu menjadi pedal rem untuk tidak memasuki ranah yang maksiat. Sehingga rasa takut itu menjadi pedal rem sehingga tidak masuk ke ranah yang haram. Itu rasa takut. Rasa takut menjadi alat kontrol dia kepada Rabbul Alamin. Rasa takut menjadi alat kontrol. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, milikilah rasa takut kepada Allah untuk bermaksiat. Karena burung itu seperti itu. Burung seperti itu. Burung sangat takut, dan makanya jadilah kita ketika melihat maksiat itu kayak burung gitu, takut gitu. Langsung menjauh, langsung terbang. Gitu kan burung. Nah itu tuh. Itu ahli surga tuh kayak begitu. Kalau maksiat enggak, kalau melihat maksiat mengancam. Makanya kan burung tadi, hampir semua jenis burung itu takut ketika ada pihak yang mendekati mereka. Nah begitu juga ketika kita, kok maksiatnya dekat nih, mendekat. Jadi burung bukan hanya takut aktif, tapi takut pasif juga. Jadi mereka gak mendekati sesuatu yang mengancam, tapi juga apa, begitu didekati mereka akan terbang. Nah begitu juga orang-orang beriman, ketika didekati maksiat mereka akan berusaha menjauh. Akan berusaha menjauh, bukan diam. Mas, kenapa Anda bermaksiat? Oh kan, bukan saya yang deketin. Maksiat yang deketin saya. Salah dia, kenapa deketin saya? Loh kok begitu pola pikirnya? Ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. 3. Kenapa burung? Karena tawakal. Karena burung punya sifat tawakal yang kuat. Dan untuk membahas masalah ini, kita akan bahas di waktunya tentang hadis tawakalnya burung. Jadi tentang hadis tawakalnya burung ada keterangannya dan ada waktunya di bab ini juga, jemaah sekalian. Yang terakhir sebelum kita selesaikan sesi ini, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa adanya korelasi antara kondisi hati kita dengan tempat berakhirnya kita. Jadi adanya korelasi antara hati, kondisi hati dengan akhir perjalanan manusia. Akhir perjalanan manusia. Makanya kata Nabi SAW, orang yang hatinya seperti burung, dia akan masuk surga. Itu loh poinnya. Kan orang yang hatinya seperti hati burung, dia akan masuk surga. Ini menunjukkan kata para ulama, adanya korelasi yang sangat kuat antara kondisi hati dan akhir perjalanan manusia. Dan itu yang Allah firmankan di dalam surat Qaf ayat 33. Surat Qaf ayat 33, Allah menyatakan, man khasyya rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Dan orang yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi hati yang selalu kembali kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini. Oleh karena itu, perbaiki hati kita. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak ada manfaat di hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi akhir kehidupan kita itu sangat ditentukan dengan kualitas hati kita, kualitas hati kita. Jangan pesimis ya mas kalian. Kalau kita merasa ada masalah dengan hati kita, dan siapa kita yang bisa mengklaim hati kita bersih? Kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak khilaf, kita masih banyak debu-debu hati yang harus kita perbaiki sebelum kita wafat. Karena sekali lagi, untuk bisa selamat pada hari kiamat, hanya orang yang punya hati yang bersih dan selamat. Sebagaimana tadi sudah kita bahas dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim. Ini bisa disampaikan jemaah sekalian. Kita buka satu atau dua pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam jumain. Jadi kesimpulannya, kenapa hati seekor burung? Yang pertama karena kelembutan hati mereka. Lalu yang kedua, rasa takut. Dan yang ketiga, tawakal. Dan untuk tawakal kita bahas pada waktunya. Dan terakhir, hadis ini pesan bahwa kondisi hati itu menentukan akhir perjalanan hidup manusia. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama tim jamaah semua selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga seluruh umat muslim di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, yang dimaksud hukuman pada hati, apakah seperti sakit hati saat dizolimi, atau hukuman seperti hati terasa sesak saat sedang futur? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jawabannya itu salah satunya. Jadi sebenarnya musibah yang paling parah ketika kita dizolimi itu bukan kezoliman itu sendiri, tapi ketika hati kita sakit hati gara-gara kezoliman itu poin. Sekali lagi ya, sebenarnya yang bikin kita berantakan, yang membuat yang paling parah adalah bukan kezoliman itu sendiri, tapi ketika hati kita keras sehingga kita sakit hati pada saat dizolimi atau dilakukan seperti itu. Itu yang membuat kita merana, yang nggak bisa tidur sebenarnya itu tadi, bukan halnya, bukan apa yang dilakukan terhadap kita, bukan, sama sekali bukan, tapi hati kita yang sempit itu tadi. Makanya tujuan hati diciptakan itu untuk dilapangkan. Dan kita dikasih waktu tuh banyak sebenarnya sama Allah. Makanya kan orang dibebankan syariat kan ketika akil balik. Jadi sebenarnya waktu sebelum akil balik itu adalah momen untuk melapangkan hati seorang anak manusia. Tapi jadi masalah kan nggak dididik dengan pendidikan yang benar, nggak ditanamkan iman. Maka begitu mukallaf, begitu dibebankan syariat, begitu harus menghadapi pahit getirnya dunia, hatinya masih sempit. Wah itu repot. Kecuali Allah kasih taufik kalau dia berjuang lagi, dan semoga Allah kasih pertolongan. Tapi itu tadi, jadi ketika kita dizolimi, kita sakit hati, hukuman sebenarnya itu bukan pada saat kita dizolimi, tapi pada saat kita sakit hati itu. Berarti ada kesalahan dalam diri kita. Segera beristighfar dan bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita dizolimi, lalu kita sakit hati, jangan fokus ke orang yang zolimin kita. Jangan fokus ke orang yang zolimin kita. Fokus adalah, saya salah apa nih? Kenapa masih ada efeknya? Sama kan gini loh. Ketika kita mau dioperasi nih, kita mau dioperasi atau gigi apa perut atau apal kaki atau gigi, terus kita harus dibelek, harus dibuka sesar misalnya, atau ibu sesar, begitu itu pisau bedah itu masuk ke kulit terus ngebelek, pasien masih merasakan sakit, jangan operasi dibatalkan. Dan jangan salahkan operasinya, salahkan anestesinya. Berarti ada yang salah di anestesi nih, kenapa masih sakit? Makanya gak ada dokter bilang, udah gak jadi dibelek deh. Enggak. Tapi ada masalah dengan anestesinya. Kenapa dia masih merasakan sakit? Harusnya gak sakit. Tambah lagi. Dokter anestesi, gimana dok? Oke, saya tambah lagi. Walaupun gak bisa dianalogikan secara mutlak ya. Karena kan ilmu kias bukan berarti menganalogikan semua hal dari semua sisi ke semua sisi. Enggak. Jadi tapi poinnya adalah kalau kita dizolimi, lalu kita merasakan sakit hati, langsung segera evaluasi diri kita. Kenapa masih sakit hati? Berarti hati kita masih lemah dan ada masalah. Allah Ta'ala bisa segera istighfar dan taubat kepada Allah. Berat memang, ngomong gampang, dan yang bicara belum tentu lebih bagus penerapannya daripada mendengarkan. Tapi semoga Allah berikan pertolongan. Dan ini hanya amanat ilmu yang disampaikan, dan harus berusaha kita amalkan dengan segala keterbatasan kita. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah memberkahi Ustaz tim secara serta seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya Ustaz secara lebih spesifik untuk melapangkan hati, dimulai dari mana? Karena sepertinya dada saya sering sekali sempit, walaupun sudah mencoba melapangkan dengan memaafkan misalnya. Dan Ustaz, hati saya tenang ketika mendengarkan kajian, dan saya selalu menyempatkan setiap harinya untuk menuntut ilmu. Namun ketika sholat, hati saya susah untuk khusyuk. Juga ketika membaca Al-Quran, apakah ini pertanda hati saya masih keras, Ustaz? Jawabannya, tanpa mengurangi rasa hormat? Iya. Dan bukan berarti kita lebih baik daripada penanya, bisa jadi hati kita lebih buruk. Tapi itulah tanda-tandanya. Oleh karena itu, tadi sudah kita perbanyak doa deh. Doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Lalu juga perbanyak zikrullah. Zikir itu kalau kita komit, itu kita sudah tersibukkan selama satu kali atau selama keseharian kita. Kalau kita komit zikir ya, itu mungkin ya itu tadi udah benar-benar mencukupkan kita. Coba kalau kita komit zikir, bangun tidur baca doa atau zikir, lalu itu sholat, abis sholat abis itu subuh, sholat tahajud lalu subuh, lalu zikir pagi petang, lalu pagi petang ada duha, terus ada beberapa zikir yang dibaca banyak, istighfar misalnya lebih dari atau 100 atau lebih dari 100 kali, lalu misalnya subhanallah rabbil azim, subhanallah bihamdi subhanallah rabbil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan berbagai macam zikir yang lain. Lalu zikir pergi zikir keluar rumah, lalu naik kendaraan, lalu bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baca Al-Qur'an. Jadi kalau kita semua dilakukan, sebenarnya itu sudah cukup. Dan lakukan bukan 1-2 kali. Lakukan konsisten. Nanti akan ada hasil bismillah. Sama orang pengen perutnya six pack, latihan sekali emang bisa? Gak bisa. Dia konsisten dengan pola yang diajarkan oleh personal trainernya, insya Allah beberapa waktu kemudian ada hasil. Jangan 1-2 hari langsung kayaknya belum ada. Sabar. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz, keluarga semua kaum muslimin dan muslimat selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah hati yang keras yang merupakan tabiat termasuk dalam 4 hal yang menimbulkan kesengsaraan dan tidak menggugurkan dosa? Dulu kami cukup keras dalam bersikap karena suatu prinsip, meskipun kami terus beribadah dan saat ini sudah mulai belajar untuk melembutkan hati. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa pengecualian atau anomali di mana memang kita harus keras dan tegas dalam misalnya dalam memegang teguh kebenaran. Itu memang harus tegas. Dan keras dalam arti kuat gitu loh, kokoh dalam memegang teguh kebenaran. Jika ternyata keliru, karena kan siapa di antara kita yang maksum, mungkin kita benar-benar yakin ini benar ternyata salah. Itu harus cepat untuk menerimanya. Dan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Umar salah satu tipikal sahabat yang punya karakter yang keras, tapi begitu dinasihati sekali aja Umar langsung terima. Itu sebagai contoh. Pertanyaan, assalamualaikum, semoga Allah memberkahi Ustaz, amin ya rabbal alamin, keluarga, penyelenggara serta kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, afan, saya masih kurang paham di doa dalam hadis ke-75 dari Abdullah bin Abbas, apa bedanya aslamtu dan tawakkaltu, karena anda pikir keduanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Aslamtu, Islam itu kan dijelaskan al-Imam At-Tabari dalam surat Al-Baqarah, itu istislam, menyerah kepada Allah, menyerah dengan mentauhidkan Allah, ditambahkan sebagian para ulama, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca di terjemahannya diartikan tunduk, karena orang yang menyerah pasti akan tunduk secara total kepada pihak di mana dia menyerah. Tapi kalau tawakal itu bergantung, bertumpu kepada pihak tersebut. Jadi ketergantungan, ketergantungan. Jadi tawakal itu i'timad, bertumpu, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertumpu dan kalau Islam itu dari Islam menyerah. Orang yang menyerah itu tunduk. Istislam. Oleh karena itu kira-kira di antara perbedaan simpelnya. Terima kasih banyak. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.